Selamat pagi saya ucapkan kepada pendengar Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada. Kami senang sekali mendengar bahwa Radio Berita Klasik RBK bisa menjangkau sampai ke Kerawang. Kami ada terima telepon dan SMS dari Kerawang. Demikian juga kami terima telepon dan SMS dari Kepulauan Seribu. Dan kami senang di mana berkat Tuhan yang kami bagikan bisa dinikmati sampai sejauh itu. Puji syukur kepada Tuhan di mana pagi hari ini kita kembali bisa mempelajari kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya Dr. Suhento Liao. Hari ini kita tiba di Injil Markus pasal 9. Kita akan mempelajari Alkitab dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Hari ini kita tiba di Injil Markus pasal 9. Jikalau pendengar mendapat berkat dari program ini, beritahukanlah kepada teman-teman biar mereka juga bisa menikmati berkat rohani ini. Karena setiap orang Kristen sepatutnya memahami firman Tuhan yang ada di tangannya. Dan kita mencoba dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Dan Dr. Steven telah membahas setiap malam jam 9 sampai jam 10, yaitu dari Kitab Kejadian. Jadi kita bisa padukan kalau pendengar setia mendengarkan RBK pagi dan sore jam 6 sampai jam 7 atau malam jam 9 sampai jam 10, maka Anda akan berhasil untuk menelusuri Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mari kita akan membaca Alkitab dari ayat 1 sampai 29 dari Injil Markus pasal 9. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, pagi hari ini kami kembali akan mempelajari firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu Bapa, mohon berkat-Mu pada pikiran kami dan hati kami, agar sungguh pikiran kami dapat dipakai dengan baik untuk merenungkan firman-Mu, dan hati kami tersedia tempat yang luas untuk menampungnya. Kami berdoa, mohon pimpinan-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan Pak Aki pembuku. Pasal 9 dari Injil Markus, silakan baca dari ayat 1. Dari ayat 1 sampai 29. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah datang dengan kuasa." 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Kemudian keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Karena mereka sangat ketakutan, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan?

Nah, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan lingkup rohani yang datang? Nah, akhirnya 6 hari kemudian, apa yang Tuhan baru katakan itu dilaksanakannya. Yaitu dia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tiganya itu naik ke atas gunung. Nah, ketika ketiganya naik ke atas gunung, maka mereka diliputi sebuah lingkup rohani yang amat dahsyat. Di mana Tuhan Yesus berubah, sudah seperti keadaannya sesudah kebangkitan. Jadi, keadaan aslinya sebelum dia inkarnasi atau sebelum dia menghampakan diri menjadi manusia atau sesudah dia bangkit dari kematian. Dan di situ juga ada Musa dan Elia yang dalam semuanya dalam keadaan bersinar-sinar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang dimaksud oleh Tuhan, ada orang yang tidak akan mati sebelum mereka melihat ya lingkup rohani atau kerajaan Allah yang telah datang dengan kuasanya. Dan ya, ketika 3 orang murid yang inner circle ini, yaitu lingkaran dalam ini, 3 orang yang paling dekat dengan dia, mengalami itu, ya. Kemudian Petrus katanya langsung berkata, bagaimana kalau dia bikin 3 kemah di situ, ya, karena bahagia sekali. Nah, ketika lingkup rohani meliputi 3 orang murid ini, sebagai manusia mereka tiba-tiba diliputi perasaan yang sangat bahagia mungkin sulit untuk dijelaskan, namun masih ada ketakutan karena mereka masih memiliki kedagingan kemanusiaan mereka. Nah, sehingga di sini ini jelas Markus ini karena informasinya dari Petrus ada tambahan kata-kata, ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakan. Jadi kayak orang grogi begitu, dia tidak tahu apa yang harus omong, apa mesti ucapkan selamat kepada Musa dan Elia atau bagaimana. Dia tidak tahu, akhirnya dia malah bilang mau bikin kemah untuk mereka. Jadi kedengarannya agak konyol, saya pikir Petrus pun akhirnya belakangan dia merasa rada konyol sedikit begitu. Karena bagaimana kok bikin tenda untuk mereka sementara mereka tidak membutuhkan itu. Oleh sebab itu ketika dia mencerita ulang akan peristiwa ini, dia berkata bahwa sebab tidak tahu apa yang mau dikatakan ya, apa yang harus dikatakan, mau menyapa mereka atau mau apa tidak jelas gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dan mereka mendengar suara yang berbunyi hampir sama dengan yang dilakukan atau yang terdengar pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Malah ini ada dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong katanya waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama dengan mereka kecuali Yesus seorang diri. Nah, Tuhan Yesus sengaja membawa 3 orang murid ini untuk naik ke atas bukit untuk mengalami satu keadaan dan melihat dia dalam kemuliaannya supaya mereka tambah yakin sesungguhnya ya bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Allah sendiri yang telah datang. Sehingga Musa dan Elia ini adalah 2 nabi yang sangat-sangat dihormati dan disegani. Ini adalah 2 nabi yang sangat-sangat istimewa. 2 nabi yang tidak takut kepada siapapun. 2 nabi yang merupakan nabi kehormatan dari bangsa Yahudi. Itu saja datang untuk ya memenuhi panggilannya. Dan harus ya mendengarkan suara yang berbunyi, inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia, ya, dengarkanlah dia. Karena sesungguhnya ia adalah pribadi Allah kedua yang menjelma menjadi manusia. Dan pada waktu mereka turun dari gunung, Tuhan Yesus berpesan supaya apa yang mereka saksikan ini jangan diceritakan sampai sesudah dia bangkit ya, dari antara orang mati. Sampai sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Saya selalu sudah mengulangi bahwa Tuhan ada masanya dia mendidik murid-muridnya, dia memperlihatkan kepada mereka seorang demi seorang, dan dia mengajarkan segala hal kepada murid-muridnya. Ada yang dia sampaikan kepada 12 murid, ada yang sampaikan kepada 70 murid, ada yang dia sampaikan kepada hanya 3 orang murid. Dan dengan pesan, semua itu baru dikonfirmasikan, artinya dicocokkan semuanya, atau sebenarnya dituliskan ke dalam Injil maksudnya, sesudah dia bangkit dari kematian. Mengapa? Ya karena jikalau terlalu cepat untuk digembar-gemborkan, itu bahkan bisa membawa efek yang sangat negatif. Oleh sebab itu, murid-muridnya ini ya, memang mereka sulit untuk memahami. Kita jangan sok hari ini berpikir bahwa kita jauh lebih gampang memahami daripada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kita begitu gampang karena kita lihat ke belakang. Sedangkan mereka melihat ke depan. Sesuatu yang tidak jelas. Kita lihat ke belakang, kita melihat jauh lebih jelas. Apa yang kita sudah lewati. Ya kita tahu apa-apa yang kita sudah lewati. Kalau kita melewati sebuah jalan, kita bisa melihat dengan atau mereview dengan jelas rumah-rumah yang kita sudah lewati. Tapi bagaimana dengan rumah-rumah yang di depan yang kita belum lewati? Jelas kita jauh lebih tidak tahu sesuatu yang di depan daripada yang di belakang. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Murid-muridnya terheran-heran dengan kata bangkit itu katanya. Ya mengapa dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati? Karena mereka belum pernah dengar orang mati bangkit ya, karena Yesus Kristus adalah yang bangkit pertama mestinya. Dan keadaannya bagaimana? Ada orang yang sudah bangkit ya, yaitu anak Jairus. Mereka melihat itu bukan bangkit tubuhnya berubah, tapi itu dihidupkan lagi, sudah mati dihidupkan lagi, nanti akan mati lagi punya. Tetapi Tuhan Yesus bilang ini masalah kebangkitan. Ya jelas Petrus, Yakobus, dan Yohanes tidak mengerti akan hal itu. Oleh sebab itu mereka bertanya-tanya. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Nah, ya, dinyatakan bahwa mereka belum mengerti sepenuh-penuhnya bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah yang dijanjikan di dalam kitab Perjanjian Lama. Karena parcelnya itu susunan ini gambar itu, parcelnya itu masih sangat itu kocar-kacir gitu. Jadi susunnya ini masih belum tersusun dengan rapi. Sehingga mereka tanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Ya, jadi ahli Taurat sebagiannya berargumentasi bahwa Yesus ini bukan Mesias karena Elia belum datang. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus berkata bahwa Elia sudah datang, tapi mereka telah memperlakukan dia seenak mereka. Yang dimaksud dengan Elia di sini tentu adalah Yohanes. Sekali lagi karena ahli Taurat ya, kurang teliti di dalam membaca Alkitab, mereka tidak melihat bahwa Yohanes itu adalah persis dengan Elia, pakaiannya semuanya itu. Tetapi kembali masalah iri hati, masalah kepentingannya tergeser dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan orang tidak logis ya, menyebabkan orang tidak bisa berpikir dengan baik gitu, karena ada kepentingannya yang tergeser. Nah, di dalam kita memberitakan Injil maupun mengajarkan kebenaran, seringkali Injil tidak diterima atau kebenaran tidak bisa diterima karena ada kepentingan yang tergeser. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita beritakan Injil kepada seorang tokoh masyarakat atau orang yang sangat penting ya. Orang sudah tetapi dia jelas dia tidak di dalam Tuhan. Jelas dia tidak diselamatkan. Sementara dia sudah tokoh yang sangat disanjung-sanjung, yaitu tangannya dicium dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita beritakan Injil kepadanya. Mana segampang itu dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia rela menderita, mungkin diusir dari kampung itu, bahkan akan dibunuh dan lain sebagainya. Terlalu banyak yang dia pertaruhkan. Harganya terlalu mahal mungkin. Jadi demikianlah para ahli Taurat. Akhirnya mereka mencari alasan bahwa Yesus itu pasti bukan Mesias. Karena Elia belum datang begitu. Oke. Tetapi Tuhan Yesus bilang sesungguhnya Mesias telah datang. Tetapi mereka memperlakukan dia seenak mereka. Ya, sesuai dengan yang tertulis tentang dia katanya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat sesudah Tuhan Yesus dan muridnya turun dari atas bukit, ya, mereka turun dari atas bukit dan mereka mendapati ini ada kerumunan orang, ya, kerumunan orang. Kemudian datanglah seorang bapak yang mempunyai anak yang ya bisu tuli dan kemudian mungkin anak itu sangat menderita, dihempas sana, hempas sini sama iblis, dan kemudian Tuhan Yesus marah, dia berkata, ini angkatan yang tidak percaya, ya berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, ya angkatan yang tidak percaya, ya sesungguhnya mereka cukup percaya kepadanya, percaya bahwa dia adalah juru selamat, percaya bahwa dia adalah Mesias, maka sebenarnya ya bapak ini dengan anaknya, mereka tanpa perlu ketemu Tuhan Yesus pun, kalau mereka percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hati mereka, maka iblis itu akan keluar dari hati mereka. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus berkata, ini angkatan yang tidak percaya ini. Sama seperti hari ini, ya kita tidak perlu sampai ketemu Tuhan Yesus dan dijamah. Tetapi pada saat kita bertobat dan kita percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah juru selamat, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, maka iblis akan keluar dari hati kita. Maka iblis tidak berani masuk ke dalam hati kita. Nah, inilah sebabnya Tuhan berkata kepada orang ini, hai angkatan yang tidak percaya ini. Jadi mereka dikuasai oleh iblis karena mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka tidak percaya kepada Mesias dan Sang Juru Selamat itu. Lalu katanya, lalu mereka membawanya kepadanya. Ya, waktu roh itu melihat Tuhan Yesus dan dia mulai katanya menggoncang-goncang anak itu. Dan kemudian Yesus bertanya kepada bapa dari anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Seolah-olah Tuhan Yesus tidak tahu. Sebenarnya tidak, Tuhan Yesus jelas tahu dari kekal hingga kekal. Tetapi Tuhan bertanya demikian supaya orang di sekitarnya mendengar anak ini sudah menderita berapa lama gitu. Jadi Tuhan tanya berapa lama dia mengalami ini. Jawabnya, sejak masih kecil katanya, sejak masih kecil dan sedemikian menderita dia dibuat oleh roh itu. Dan kemudian ada satu perkataan yang sangat menunjukkan orang ini meragukan Tuhan Yesus. Yaitu katanya apa? Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ada kata, jika engkau dapat. Celaka, dia berkata kepada yang maha kuasa. Dia berkata kepada pencipta langit dan bumi. Dia berkata kepada pribadi yang dimana iblis saja gemetar di hadapannya. Masa dia berkata, jika engkau dapat, bayangkan. Ya, menunjukkan bahwa bapak anak ini ya, meragukan Tuhan Yesus. Mengapa meragukan Tuhan Yesus? Karena meragukan murid-muridnya dulu. Ya, karena murid-muridnya gagal, nah maka mungkin bapak ini berpikir bahwa ini Yesusnya sendiri ini mungkin juga bakalan gagal ini. Jadi dia berkata, jika engkau dapat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga Tuhan Yesus marah sekali. Ya, mungkin nadanya marah, tapi ini karena di dalam wujud tulisan kita tidak tahu. Sehingga Tuhan berkata, katamu jika engkau dapat. Ya, seolah-olah, kamu bilang apa? Bilang saya jika saya dapat, gitu. Waduh, ya noh. Artinya kamu ragukan saya. Kamu tidak percaya saya dapat bahkan ciptakan langit dan bumi yang baru, gitu. Dan katanya segera ayah anak itu berteriak. Ya, ketika dihadapkan demikian ayah anak itu berteriak katanya. Ya. Dia berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Ini kacau kalimatnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba lihat katanya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini bagaimana ini? Aku percaya, lalu tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia sungguh kalut mungkin. Dia tidak tahu lagi mau omong apa. Sekarang dia dimarah oleh Tuhan Yesus. Dia dibilang, apa katamu jika aku dapat? Ya. Wah, akhirnya dia berseru katanya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Saya selalu ingat kalimat ini. Dan ya, melihat banyak memang orang kadang-kadang dalam hidupnya, kadang percaya, kadang tidak percaya. Nah, beginilah seperti ayah anak ini. Ya. Aku percaya, lalu tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang, berkerumun, ya dia pikir jangan sampai ini terlalu heboh. Dan dia berkata kepada roh itu, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Ada pesan, jangan memasukinya lagi. Ya, tenanglah anak itu. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Ya, jangan memasuki anak ini lagi. Dan katanya, ya kelihatan anak iblis itu menggoncang-goncang itu dan anak itu kelihatannya sudah mati. Ya. Kemudian Yesus pegang tangannya dan dia hidup kembali. Ya. Dia bangun kembali dan anak itu sudah sembuh. Pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus. Sekarang kita kembali melihat Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-9. Kita sampai di ayat yang ke-28. Sebenarnya ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia. Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Di tempat lain dikatakan ada dengan berpuasa dan berdoa. Dan mengapa murid-muridnya tidak dapat mengusir roh itu? Mengapa perlu dengan doa dan puasa? Nah, banyak orang berpikir bahwa doa puasa itu meningkatkan kekuatan rohani, begitu. Ya, sehingga akhirnya doa puasa menjadi semacam aktivitas untuk mendatangkan kekuatan rohani. Akhirnya ada ini mistik-mistikan, magic-magican gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di zaman kita ini, zaman beribadah secara hakikat ya, doa bukan lagi ibadah. Doa itu adalah komunikasi kita langsung dengan Tuhan. Bagaimana kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya ibadah doa. Dan di dalam zaman kita beribadah secara hakikat ini, kita bukan beribadah secara simbolik. Kita menyembah dengan hati, bukan menyembah dengan tangan. Dan puasa juga bukan lagi sebuah ibadah. Oleh sebab itulah murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa. Ya, sementara orang umat lain dan orang Yahudi semuanya berpuasa, tapi murid Tuhan Yesus tidak berpuasa. Mengapa? Karena puasa bukan lagi sebuah ibadah. Tuhan tidak berkata itu ibadah, tetapi puasa, apakah kita boleh puasa? Puasa adalah jikalau ada sesuatu jauh lebih penting daripada makanan yang kita pergumulkan di hadapan Tuhan, sampai kita tidak makan, karena kita saking seriusnya melayani atau karena kita saking seriusnya berdoa, maka kita sampai lupa makan. Nah, itulah puasa yang sejati. Itulah puasa yang sejati. Tetapi kalau kita pikir supaya iblis bisa diusir lalu kita doa puasa begitu, itu seperti itu dukun, itu bertapa begitu, itu salah besar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, tidak ada yang lebih logis dari iman kekristenan. Dengar baik-baik ini. Tidak ada yang lebih logis. Tuhan Yesus mau berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka kurang serius sebenarnya. Jadi orang yang berpuasa pada zaman ibadah hakikat ini adalah orang yang serius. Adalah sebuah kesalahan jika ada gereja bikin doa puasa semalam suntuk. Lalu besoknya tidur sehari suntuk. Apa maksudnya? Yang saya khawatir adalah konsep asketikisme yang mempengaruhi, yaitu asketikismenya Buddha, ya, Buddhism itu mempengaruhi, yaitu bahwa kita menyiksa diri kita supaya ada timbul belas kasihan dari pihak Allah. Nah, ini konsep asketikisme atau ya konsep mistik-mistikan itu yang mempengaruhi sehingga dengan berpuasa maka akan memiliki kekuatan rohani yang semakin dahsyat begitu, sehingga hari Sabtu doa puasa supaya Minggu khotbahnya dahsyat gitu. Itu kesalahan itu ya. Itu jangan demikian. Yang Tuhan maksudkan dengan yang ini harus diusir dengan berdoa dan puasa. Di tempat lain ada ditulis demikian. Itu adalah dengan serius dan dengan iman yang teguh. Ya. Karena apa? Kalau seseorang ya, mengurus sesuatu sampai dia tidak makan. Seperti Tuhan Yesus. Ketika dia memberitakan Injil kepada perempuan Samaria di sumur. Murid-muridnya semuanya bawa makanan. Dia bilang, aku mempunyai makananku sendiri. Ya. Yaitu dia melayani Tuhan. Saking seriusnya dia lupakan makanan. Nah, itu puasa yang sejati.

yang seperti yang mereka lihat itu Herodes, ya, mungkin akan dikalahkan oleh mereka. Jadi murid-murid berpikir bahwa perjuangan mereka itu adalah perjuangan darah dan daging, bahwa perjuangan mereka itu adalah perjuangan politik. Jadi mereka tidak mengerti, ya. Ya, memang sulit untuk mengerti sesuatu yang masih di depan. Tetapi kita hari ini sudah bisa melihat ke belakang, sudah dicatatkan Injil bagi kita, dan kita adalah orang yang berbahagia sebenarnya, karena kita bisa melihat jauh lebih jelas daripada mereka melihat pada waktu itu. Dan kemudian katanya, setelah sampai di Kapernaum, ingat Tuhan Yesus bukan tinggal di Nazaret lagi, tapi dia pindah ke Kapernaum, jadi dia tinggal di Kapernaum, ya, ketika Yesus sudah di rumah, katanya, ya, yaitu maksudnya di rumahnya dia, ia bertanya kepada murid-muridnya, ya, apa yang diperbincangkan mereka tadi di jalanan, gitu ya, apa yang mereka omongkan. Ternyata murid-muridnya di jalan itu ya seperti anak kecil malah, ya, seperti anak kecil. Jadi memasalahkan siapa yang lebih besar, siapa yang lebih penting dan lain sebagainya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya pikir ketika Petrus setelah segala sesuatunya lewat, setelah dia memahami kebenaran, setelah Tuhan Yesus bangkit, dia mengenang ini mungkin dia malu sekali. Ya. Bagaimana waktu itu mereka boleh memperbicarakan yang hal yang demikian? Jadi ini adalah rangkaian cerita yang menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti bahwa pelayanan Tuhan Yesus waktu itu adalah sedang membentuk mereka, sedang menasihati mereka supaya mereka sungguh-sungguh memahami pelayanannya yang bersifat rohani, bahwa dia akan ditolak, kemudian dia akan mati, dia akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka, dan kemudian dia akan memberikan waktu yang cukup panjang untuk bangsa yang lain masuk, baru kemudian dia datang, ya, datang dan baru kerajaan Daud akan didirikan itu setelah sekian lama ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ya mereka tidak mengerti itu tentu ya, sehingga mereka memperbincangkan siapa yang lebih besar ya. Nah, karena yang mereka perbincangkan itu adalah sikap anak-anak ya. Mereka memiliki sikap anak-anak tetapi tidak memiliki hati anak-anak. Nah, ini persoalannya ya. Kita akan kacau ya, kita akan memalukan ya kalau kita mempunyai sikap anak-anak tetapi tidak memiliki hati anak-anak. Nah, ini hal yang perlu kita renungkan ya. Yang kita perlu miliki itu sebenarnya adalah hati anak-anak tetapi sikap orang dewasa. Kalau dibalik ya, justru kita mempunyai sikap anak-anak ya tetapi hati-hati orang yang dewasa. Nah, ini akan membuat segalanya jadi kacau ya. Katanya Yesus ya berkata bahwa jikalau seseorang ya, ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Tuhan Yesus memberitahukan prinsip pelayanannya. Prinsip pelayanannya di dalam Tuhan ya, bukan memerintah, bukan menguasai, tapi di dalam Tuhan itu memberi contoh. Ya. Memberi contoh. Jadi kepemimpinan di dalam Tuhan itu adalah memberi contoh, bukan menguasai. Ini prinsipnya. Kemudian Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil dan ya menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya Tuhan Yesus mengajar kepada mereka bahwa yang mereka pikirkan itu seharusnya adalah bagaimana ya, mereka bisa melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Barang siapa yang melayani Tuhan, yang menyambut Tuhan, melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, maka otomatis ya, otomatis dia akan menjadi yang paling besar sebenarnya. Itu tidak perlu direbutnya ya. Tidak perlu direbut, tetapi itu adalah sesuatu yang dia akan datang secara otomatis. Ya. Dia akan datang secara otomatis, tidak perlu dikejar dan direbut itu sesungguhnya. Kalau kita sungguh-sungguh melayani, menyambut Tuhan dengan segenap hati kita, kemudian kita melayani Tuhan, ya, kita sudah melayani Bapa di sorga. Coba, nah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-12, Injil Yohanes pasal yang ke-12, di ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini kalimat terakhir penting. Barang siapa melayani aku, ya, ia akan dihormati Bapa. Siapakah yang sedemikian agung yang dihormati oleh Bapa? Dihormati presiden saja sudah luar biasa. Apalagi dihormati oleh Allah pencipta langit dan bumi. Nah, orang yang macam apakah yang akan dihormati oleh Allah pencipta langit dan bumi? Yaitu orang yang melayani Yesus. Yang melayani Yesus. Jadi, murid-murid telah salam, mereka berebut untuk menjadi siapa yang lebih besar. Dengan cara seperti anak kecil. Mereka harus memiliki hati anak kecil. Tapi tidak boleh bersikap seperti anak kecil. Mereka harus memiliki sikap orang dewasa. Tapi hati mereka harus hati anak kecil. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Lihat, Tuhan berkata bahwa ya, jikalau mereka menyambutnya, maka mereka sudah menyambut Allah pencipta langit dan bumi. Dan jikalau mereka melayaninya, maka mereka sudah menjadi pelayan sang pencipta langit dan bumi. Wah, itu besar sekali. Ya. Itu tidak perlu lagi meributkan siapa yang lebih besar. Itu akan terjadi secara otomatis. Dan kita lihat sekarang ini katanya. Ya. Kemudian Tuhan, murid-muridnya mengalihkan pembicaraan. Karena mereka mungkin sudah merasa, ya, mengertikah atau malukah, ya kita tidak tahu, you know, bahwa mereka tadi sudah bersikap tidak begitu dewasa di dalam bertindak, dalam omongan dan lain sebagainya. Kemudian ada katanya kata Yohanes kepada Yesus. Yohanes yang menulis Injil Yohanes ini, you know. Yohanes ini adalah disebut anak-anak guru, ya. Yohanes yang dan Yakobus ini sebenarnya adalah orang yang temperamennya sangat keras, ya, sangat keras. Orang yang sangat beringas, ya. Dialah yang berkata mau turunkan api untuk menghanguskan orang di Samaria yang tidak mengizinkan mereka lewat itu. Nah, tetapi kemudian dia menjadi rasul yang sangat penuh kasih setelah Tuhan merubahnya, setelah Roh Kudus merubahnya. Demikianlah orang yang keras bisa diubah jadi lembut oleh Tuhan, ya, oleh kuat kuasa Roh-Nya. Nah, Yohanes ini berkata, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Katanya, "Wah, ini sepertinya dia Yohanes ini adalah terlalu setia pada korpsnya gitu sampai kelewat, sampai salah kaprah dia, ya. Sampai dia berpikir kalau mau mengusir setan demi nama Yesus mesti daftar dulu, ya, mesti jadi murid dulu, mungkin demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi Yesus malah berkata kepadanya, jangan, ya. Ini jangan dicegah, ya. Sebab apa katanya? Nah, ini jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Setidak-tidaknya dia adalah simpatisan kepadaku. Sebenarnya Tuhan Yesus mau kata sama dengan begitu. Ini orang ini sudah simpati. Dia kalau dia mau memakai nama Yesus untuk mengusir iblis, ya dia simpatisan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, terlepas ya dia mungkin ada yang mengusir setan demi nama Yesus kemudian dapat amplop, ya kalau zaman sekarang dan lain sebagainya dapat keuntungan, ya setidaknya dia tidak memaki-maki Tuhan Yesus, begitulah, ya. Nah, barang siapa yang tidak melawan aku, ya ada di pihak kita. You are with me or you are against me, ya, kamu bersama dengan saya atau kamu menentang saya, menentang. Ah, ini George Bush yang bilang begitu, ya. Tuhan Yesus bilang, barang siapa tidak melawan kita, ya ada di pihak kita. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum, ya, secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, Tuhan mau mengubah pandangan murid-muridnya. Ya, bahwa mungkin banyak orang yang simpati terhadap pelayanan mereka di hari-hari yang akan datang, yang akan mereka jumpai. Jadi siapapun yang ikut membantu, siapapun yang terlibat, siapapun yang bersikap baik. Dan kita, Grafe ini, GBA Grafe, menerima banyak dukungan dari orang-orang yang tidak mau disebutkan namanya. Kita menerima banyak dukungan dari orang-orang yang, ya, dia tahu pengajaran kita benar. Dia tahu pengajaran kita sangat alkitabiah. Tetapi dia tidak dapat berbuat banyak. Akhirnya dia mendukung secara diam-diam. Mungkin ada yang berdoa supaya pemberitaan firman Tuhan yang benar, yang alkitabiah, semakin berkembang. Nah, orang-orang demikian, Tuhan Yesus berkata, dia akan kehilangan upahnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda pun pendukung ya kami di dalam memberitakan Injil yang benar, yang tegas, ya, yang sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, maka saya ingin katakan kepada Anda bahwa upah yang telah tersedia bagi Anda tidak akan hilang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian kita maju ke perikop yang berikut lagi. Tuhan Yesus masih tetap di dalam lingkup anak kecil itu dan berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya ada berkata kepadaku. Ya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu kanan menyesatkan orang. Sebenarnya Tuhan Yesus di sini mengajarkan sesuatu yang sangat penting tentang keselamatan ini. Bahwa betapa pentingnya kita diselamatkan, kita masuk surga. Jadi betapa hukumannya akan sangat berat bagi orang yang menyesatkan orang. Tetapi ayat ini telah dipakai oleh bapak-bapak reformator, terutama Swingli yang sudah membunuh banyak anak baptis dengan menuduh bahwa mereka mengajarkan sesuatu yang sesat, padahal Swingli sendiri yang sesat. Dan John Calvin juga, ya, John Calvin itu bapaknya gereja reform dan Presbyterian, juga sudah membunuh banyak orang, ya, karena mereka mengklaim mendapat, ya, pembenaran dari ayat seperti ini. Sebenarnya ayat ini tidak suruh kita bunuh orang. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa besarnya dosa menyesatkan orang itu. Sehingga orang itu, ya, kalau dianalogikan itu, dia sepantaran, ya, atau dia layak ditenggelamkan ke dalam laut. Dia menyesatkan seorang anak kecil saja. Jadi betapa jikalau kita menyesatkan orang itu, betapa besarnya kesalahan itu, ya, menyesatkan orang. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita fahami kebenaran firman Tuhan baru mengajar orang. Mengapa? Karena resikonya, konsekuensinya sangat dahsyat kalau kita sampai menyesatkan orang. Tetapi hari ini ada orang yang begitu menggampangkan ini mengajar firman Tuhan. Sembarangan mereka mengajar. Mengajar dengan rasa takut dan gentar bahwa mereka bisa menyesatkan orang. Tuhan sampai berpesan bahwa jikalau tangan kamu menyesatkan engkau, penggalah, lebih baik engkau masuk ke dalam neraka dengan tangan kudung. Jikalau kaki kamu menyesatkan engkau, penggalah, lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan surga dengan kaki pincang. Dan jikalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah, lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan surga dengan buta daripada dengan melek masuk ke neraka, daripada dengan tangan lengkap masuk ke neraka, daripada dengan kaki yang lengkap engkau masuk ke neraka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa. Tuhan ingin mengajarkan bahwa masuk surga itu segala-galanya. Jangan sekali-kali, ya, kita berpikir bahwa enggak apa-apa, ya, pergi ke neraka juga enggak apa-apa. Kadang-kadang saya menginjil, saya sendiri sampai merasa takut dan ngeri. Ada orang yang berpikir, ada yang orang yang mengolok-olok berkata, enggak apa-apa saya masuk di neraka katanya. Kan nanti di neraka banyak artis yang cantik-cantik. Saya bilang, konyol ini orang. Ini orang konyol, ya. Oh, dia ini terlalu cepat berkata-kata. Dia pikir di neraka artis mukanya masih cakep, ya. kalau sudah hangus, ya, artis model apapun juga sudah enggak cakep di sana. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ada orang yang berani berkata demikian. Di sini lihat Tuhan Yesus memperingatkan betapa dahsyatnya sebenarnya kalau masuk ke neraka. Betapa untungnya sebenarnya jika seseorang masuk surga. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa Tuhan tidak ajar kepada kita untuk main potong-potong tangan, main potong-potong ini kaki, main cungkil-cungkil mata, main tenggelamkan orang ke dalam sungai seperti yang dilakukan oleh Zwingli, seperti yang dilakukan oleh John Calvin, main bakar orang di tiang segala macam itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Tuhan hanya mengajak kita untuk membandingkan betapa dahsyatnya kalau seseorang masuk ke neraka dan betapa untungnya jikalau seseorang bisa masuk surga sehingga kita bisa mengejar kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita lihat, ya, you know. Kita lihat di sini, ya, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah setiap orang, katanya, akan digarami dengan api. Wah, kok digarami dengan api? Api model garam ini bagaimana? Ya, garam dan api, ya. Api itu menakutkan, ya, karena dia membakar. Garam itu membuat segalanya jadi awet. Ini gabungan. Pemberitaan Injil memang kadang-kadang seperti api, kadang-kadang seperti garam, ya. Seperti api itu adanya, dia bisa menghanguskan. Dia memurnikan, dia menyucikan. Ya, memang kalau manusia yang berdosa dan banyak dosanya, banyak ikatan dosa, ya, orang yang mabok, ya, orang yang terikat narkoba, jauh-jauh lebih sulit untuk diselamatkan karena ada ikatan, ya. Dia memerlukan firman Tuhan yang seperti api dan dia memerlukan kita yang seperti garam. Garam yang supaya dia tidak busuk. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, garam memang baik, tetapi jikalau garam sudah menjadi hambar, dengan apakah ia mengasinkannya? Dan kita harus seperti garam, kita harus masih bisa mengeluarkan rasa asin, supaya dunia di sekeliling kita ini tidak membusuk. Dunia sekarang sedang menuju ke pembusukan, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita lihat sekarang ada banyak hal yang enggak masuk di akal, ya. Enggak masuk di akal, ya. Ada orang yang membawa bom gitu, meledakkannya di pasar itu kena siapa saja. Kalau kebetulan ibunya sendiri belanja di situ juga akan ikut mati. Tapi heran banyak orang bisa simpati dan menganggapnya seperti pahlawan. Ini apa yang terjadi di muka bumi ini sekarang ini, mengherankan orang benar, membingungkan orang yang mencintai kebenaran. Karena apa? Karena dunia sedang membusuk. Tuhan Yesus sudah hampir datang kembali. Kita tunggu, nanti kita akan naik ke awan untuk menyongsongnya. Hari kedatangan Tuhan sungguh sangat dekat. Belum lama ini kita baru seminar tentang akhir zaman. Sungguh kedatangan Tuhan sangat dekat. Sekarang ini situasinya, kondisinya matang. Setiap saat Tuhan Yesus bisa datang di awan di atas di sana dan kita akan berubah dan seketika akan menyongsong dia di atas sana. Hendaklah kita mempunyai garam di dalam diri kita, ya, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Oke, jadi kita harus berdamai dengan semua orang, ya. Ini pesan Tuhan kepada kita. Dan kita harus dapat membawa rasa asin. Kita harus dapat membawa pengaruh positif kepada mereka semuanya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pembahasan kita sampai di sini. Waktu memisahkan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mempelajari firman-Mu. Mohon pimpinan-Mu, berkat-Mu, agar firman-Mu sungguh tertanam di dalam hati setiap kami. Puji syukur kami naikkan pada-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, dengar baik-baik, jikalau program ini mendatangkan berkat bagi Anda, mari dengarkanlah. Dan jangan lupa, beritahukan kepada teman-teman Anda, dimanapun mereka berada. Kami sangat senang sekali lagi, kami dapat SMS dari Kepulauan Seribu bahwa mereka mendengarkan program kami. Dan juga dari Kerawang dan dari mana? Dari Jakarta Selatan, dari Tangerang, di mana-mana. Banyak orang mendapat berkat dari apa yang kami telah sampaikan. Dan Anda pasti mau teman Anda juga mendapat berkat. Siapa lagi yang teman Anda yang belum mendengarkan program kami? SMS lah, kasih tahu. AM 828. Kadang-kadang ada radio yang tidak menulis AM, tapi mereka menulis MW. Ya, saya kembalikan kepada studio.